Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kita berjumpa lagi dalam seri dakwah ilahullah Islamic Shadow Presentation. Kita lanjutkan lagi tentang materi ma'rifatullah. Kenapa ini kita ulang-ulang lagi? Ya, kita pertegas lagi. Karena memang materi tentang ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, ya, itu adalah merupakan dasar, ya, daripada semua ilmu pengetahuan, ya. Pokok dari semua konsep keyakinan dan merupakan hal yang paling penting dalam hidup manusia. Nah, dengan mengenal Allah dengan baik, maka, ya, kita akan bisa menyelamatkan diri kita, ya, di kehidupan di dunia ini dan kemudian di kehidupan setelah kematian kita. Jadi sumber kejahatan, sumber kerusakan di muka bumi ini, sumber utamanya itu adalah karena, ya, manusia tidak mengenal Allah. Ya. Jadi segala kejahatan, segala kerusakan, ya, segala kemaksiatan, ya, segala hal yang menghancurkan, ya, umat manusia, itu pokoknya, awalnya, ya, dasarnya, akarnya itu adalah karena manusia tidak mengenal Allah. Ya. Tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak mengenal Allah, ya, maka dia, ya, tidak takut sama Allah yang maha mendengar dan maha melihat, yang maha mengetahui seluruh aktivitas hidup dia, dan yang akan memberikan balasan terhadap semua perilaku dia, ya, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang bisa dilihat maupun yang ada di dalam dada, dalam hati. Nah, bagi orang yang tidak mengenal Allah, dia akan, ya, mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena apa? Karena setan itu akan berupaya, ya, untuk menunggangi, ya, perilaku dia, ya, mengikuti hawa nafsu dia, menuhankan hawa nafsu dia. Ya. Maka dia melakukan berbagai macam kejahatan, ya, kerusakan di muka bumi, ya, dalam rangka apa? Untuk memenuhi hawa nafsu dia. Apa itu? Bagaimana mengumpulkan harta yang banyak. Bagaimana supaya hidupnya bisa berkuasa, hidupnya supaya dihormati, disanjung, ya, supaya dia terkenal, hebat, ya, supaya dia kalau berbicara didengar, orang lain tunduk, patuh, ya kan? Kemudian dia memiliki banyak pengikut, dia memiliki banyak kesejahteraan, kenyamanan hidup, ya kan, menikmati hidup, ya kan, itu tujuan-tujuan yang mengikuti hawa nafsu dia, dan kemudian dia melakukan semua daya, tenaga, ya, waktu, pikiran, ya, biaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan tadi, ya, semua apa yang diinginkan tadi, itulah hidup mengikuti hawa nafsu. Ya, dengan menghalalkan segala macam cara, pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, ya kan, penzaliman kepada orang lain, ya kan, ya, aturan, ya kan, ditabrak, ya kan, aturan dipermainkan, gitu. Karena apa? Karena dia berkuasa, karena dia memiliki harta, memiliki pengaruh, ya kan, dia memiliki kekuatan politik, kekuatan sosial, ya kan, dan dia adalah orang yang hebat. Ini adalah karena apa? Karena dia tidak mengenal Allah. Sehingga dia merasa hidup bebas. Bahwa hidup di dunia ini harus digunakan sebaik-baik untuk mencari kesenangan hidup. Untuk mencari kejayaan diri sendiri. Untuk mencari kejayaan kelompoknya, keluarganya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, ini adalah tipu daya setan. Ya, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 19, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadza 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hisbus syaitan. Ala inna hisbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka. Setan ya telah menguasai diri mereka. Dengan apa? Ya, dengan menjadikan tujuan hidup mereka untuk mencari kesenangan duniawi semata. Fa'angsahum zikrullah. Kenapa? Karena mereka lupa. Fa'angsahum zikrullah. Setan melupakan manusia tersebut untuk zikrullah. Untuk zikrullah. Ingat kepada Allah. Kenapa mereka tidak? Kenapa mereka lupa kepada Allah? Tidak ingat kepada Allah? Karena mereka tidak mengenal Allah. Iya kan? Nah, makanya cara yang paling efektif, yang paling ya berhasil yang dilakukan oleh iblis syaitan ya untuk menyesatkan manusia adalah dengan kebodohan. Dengan kebodohan. Supaya manusia ya tidak belajar ya tentang Islam, tentang Allah ya. Supaya manusia ya melupakan Allah, melupakan ayat-ayat Allah, ya kan? Melupakan ya perintah-perintah Allah, wahyu Allah. Jadi cara yang terbaik oleh setan adalah membuat manusia bodoh tentang apa? Ya, tentang Allah, tentang Tuhannya. Bodoh tentang kehidupan setelah kematian dia, ya kan? Yang merupakan kehidupan selama-lamanya. Ya, bodoh terhadap ilmu Islam, ya. Karena ilmu Islam adalah ilmu untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang paling pokok adalah supaya kita selamat di akhirat nanti, ya, dari jeratan api neraka, dan insya Allah semoga kita masuk surga. Nah. Jadi fa'angsahum zikrullah. Jadi akarnya itu adalah karena mereka tidak zikrullah, tidak ingat kepada Allah, sehingga tidak taat kepada Allah, sehingga tidak hidup sesuai dengan aturan Allah. Ya. Dia hidup mengikuti aturan hawa nafsu dia. Aturan yang ada pun dibuat supaya mengikuti hawa nafsu dia. Ya. Hukum Allah diganti dengan hukum manusia. Ya, yang hukum manusia itu mengikuti hawa nafsu manusia. Ya. Sementara hukum yang adil, ya, itu hanya hukum Allah. Ya. Hukum manusia, ya, itu hanya adil untuk sebagian, tapi tidak adil untuk yang lain. Sementara kalau Allah, hukum Allah ada adil untuk seluruh manusia. Ya kan? Nah ini. Jadi, ulaika hasbus syaiton, maka itulah golongan syaiton, kelompok syaiton. Ya. Mereka hidup hanya untuk di dunia ini, ya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialistik di dunia ini, ya. Mereka lupa terhadap kehidupan di akhirat, kehidupan setelah mati yang terjadi, yang akan terjadi, ya, 100% selama-lamanya. Nah. Ala inna hasbas syaitani humul khasirun. Maka ingatlah, camkanlah bahwa golongan syaitan itu adalah mereka yang rugi. Kenapa rugi? Karena mereka ya bersenang-senang di dunia hanya 10 tahun, hanya 20 tahun, hanya 30 tahun, hanya 60 tahun. Ya kan? Seumur hidup katanya bersenang-senang di dunia ini, menikmati segala macam kebebasan, ya mengikuti hawa nafsunya, ya kan, ya, sehingga dia hidup sejahtera, nyaman, bahagia, sentosa, kemudian dia apa yang diinginkan itu terpenuhi, ya kan, mudah, hidup mudah, ya. Tapi ya 60 tahun, hanya 60 tahun dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur berapa lama? Nabi Adam, ya Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, ya kan. Musa itu perkiraannya di alam kubur sudah 4.000 tahun lalu. Musa, ya. Fir'aun, ya. Nah, kita bandingkan bagaimana Fir'aun. Fir'aun sudah sekitar 4.000 di alam kubur, ya, dari kematiannya sampai sekarang, perkiraan, ya, kan, gitu. Nah, dia hidup cuma sekitar 100 tahun, ya kan, 100 tahun, ya. Tapi dia sudah 4.000 di alam kubur, ya kan, disiksa siang, pagi dan sore di alam kubur, ya kan, nah, itu. Selama 4.000 dan akan terus terjadi sampai nanti hari kiamat di alam kubur. Nah, nanti setelah hari kiamat, ya kan, kemudian ya, Fir'aun ya, akan disiksa selama-lamanya di neraka. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah, ya kan, triliunan tahun, ya kan, di neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya kan. Cuma 100 tahun di dunia, ya berkuasa, ya punya kekuasaan, punya banyak istana-istana, rumah megah, ya kan, memiliki banyak prajurit, tentara, ya kan, dipuja, ya disanjung, dihormati, ya terkenal, hebat, dan sebagainya, hanya 100 tahun. Tapi, ya, akibatnya, ya sekarang sudah menderita 4.000 tahun di alam kubur, kemudian nanti, ya sampai hari kiamat, wallahualam sampai kapan, tapi yang jelas di alam akhirat, ya kan, dia akan masuk ke dalam neraka, ya kan, yang siksaannya sangat pedih, triliunan tahun lebih dan lebih, ya kan, 60 tahun, 100 tahun dibanding triliunan tahun tidak ada apa-apanya. Maka golongan setan itulah yang betul-betul merugi. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, kalau seseorang ya mengenal Allah, maka semua solusi permasalahan itu diawali dari mengenal Allah. Ya. Semua carut marut, ya, kerumitan hidup di dunia ini yang sekarang ada, ya, di bidang ekonomi, di bidang politik, ya kan, di bidang sosial kemasyarakatan, terlalu banyak kejahatan, ya kan, kemaksiatan, ya, penderitaan, saling menzolimi, ya kan. Nah, semua hal itu solusinya, akar solusinya adalah kalau kita manusia mengenal Allah, ya, ma'rifatullah dengan benar, ya, ma'rifatullah dengan benar itu akan, ya, akan mendorong orang, ya, akan mengantarkan orang untuk tauhidullah, ya, yaitu, ya, menuhankan Allah, ya, mengesakan Allah, ya, kemudian dari tauhidullah itu, ya, dia meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang wajib ditaati, yang wajib diikuti perintahnya, yang wajib ya dipuja, ya kan, dicintai lebih daripada yang lainnya, ya kan. Jadi dan yang dicari keridoannya, yang paling dicari keridoannya, yang paling ditakutin azabnya, hukumannya. Sehingga hidupnya bersandar kepada Allah, terikat kepada Allah, dia ya senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga dia hidup sesuai dengan aturan Allah. Ya, tidak perlu dilihat manusia. Ya, tidak perlu diketahui oleh manusia. Yang penting dia hidup sesuai dengan aturan Allah lahir dan batin. Itu. Sehingga apa? Sehingga dia, ya, Allah mengatakan tidak boleh zalim kepada manusia, kepada makhluk lain. Maka dia berusaha untuk tidak zalim kepada manusia yang lain, ya kan? Karena itu haram, ya kan? Menjaga kehormatan kaum muslimin, ya kan. Ya. Kemudian dia berjuang, berjihad untuk apa? Menegakkan kalimat Allah untuk berdakwah, ya, menyeru manusia supaya menyembah Allah semata, ya, tidak mempersekutukannya, hidup sesuai dengan aturan Allah, ya kan? Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi solusi. Dia tidak butuh, ya. Yang dicari bukan popularitas, yang dicari bukan kekayaan. Kenapa? Popularitas kekayaan itu akan ditinggalkan, ya kan? Yang penting adalah bagaimana supaya nanti, ya, begitu mati, ya, yang kita tidak tahu kapan, itu Allah ridho kepadanya. Ya. Maka dia berusaha, ya, berusaha untuk senantiasa mengikuti aturan Allah, ya kan? Itulah yang disebut dengan takwa. Ya, berusaha untuk takwa, ya kan? Ya, berusaha untuk mengikuti aturan-aturan Allah dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam setiap waktu dan tempat, ya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah Karena apa? Akhirnya dia mengenal Allah dengan benar. Maka orang yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah, dia akan semakin cinta kepada Allah, sehingga dia semakin takwa kepada Allah. Sehingga dia tidak berani untuk menyalip aturan Allah, dia tidak berani zalim kepada orang lain, ya kan? Tidak berani menindas, ya kan? Dia, ya, orientasi hidupnya adalah untuk Allah dan akhirat, ya. Ya. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, karena Rasulullah Muhammad SAW adalah menyeru manusia kepada Allah, mengikuti Allah, perintah Allah, menyembah Allah semata dan mengabdikan hidupnya untuk Allah semata, ya. Ya. Sehingga dia orientasinya adalah untuk Allah dan akhirat, ya, bukan untuk dunia, ya, bukan untuk mencari kekayaan, popularitas, kekuasaan di dunia ini, ya kan? Kalau dia memiliki kekayaan itu dipakai untuk berdakwah kepada Allah, mendukung dakwah dan jihad kepada Allah, ya, menyebarkan Islam, ya. Kalau dia memiliki kekuasaan itu juga dipakai untuk, ya, menegakkan Islam, ya, mengajak manusia untuk, ya, beribadah kepada Allah semata. Ya, mengajak manusia supaya berbakti, mengabdi, menyembah kepada Allah semata, hidup tunduk di bawah aturan Allah semata. Itu adalah, inilah makna li'la kalimatilah, meninggikan, menegakkan klaim Allah di muka bumi. Ya. Jadi hidupnya, ya, sesuai dengan pola hidup para nabi dan para rasul. Nah, saudaraku yang budiman, yang Tuhan cerdas, jadi solusi, ya, ma'rifatullah adalah akar daripada solusi kehidupan. Dia tauhidullah, kemudian dia menyerahkan dirinya, ya, loyalitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Ya. Sehingga kebaikan dan kebaikan yang dilakukan. Karena Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapapun, ya kan? Kepada tetangga, ya kan? Kepada sanak family, kepada orang-orang, ya kan, gitu. Ya. Kita disuruh untuk memaafkan orang, kesalahan orang. Kita disuruh untuk silaturahim. Kita disuruh untuk berdoa untuk kebaikan manusia, ya kan? Untuk supaya manusia berada dalam hidayah Allah sehingga hidup mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang paling pokok adalah supaya mereka terlepas dari ancaman api neraka yang sangat pedih azabnya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas, insya Allah kita akan untuk mengenal Allah ini, ya. Kita akan mencoba untuk melihat, ya, di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ya, dari ayat 19. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum. Wa ukhya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi ila alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, qul, katakanlah wahai Muhammad. Ingat, saudaraku yang budiman, Al-Qur'an adalah firman Allah, perkataan Allah, ya kan? Maka kita sedang, ya, berhadapan dengan Allah yang sedang berfirman. Ya. Allah berfirman, ya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah ayu syai'in akbaru syahada? Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Maka kulillah, Allah. Allah paling kuat persaksiannya. Maka nanti di akhirat, ya, di yaumil hisab, ya, di hari perhitungan, di hari pengadilan, itu seluruh manusia akan dihisab, ya, perbuatannya, ya. Dan persaksian yang paling kuat adalah persaksian Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia itu, ya, apapun, ya, dimanapun, kapanpun, ya, baik yang zahir, yang fisik, yang kelihatan maupun yang batin, yang tidak kelihatan yaitu di pikiran, di hati, ya kan, niatnya, keinginannya, motivasinya, ya kan, tujuan hidupnya, ya kan, seleranya, ya kan, wataknya, karakternya, semua Allah tahu. Dan kemudian di akhirat Allah ungkap semuanya, ya, Allah ungkap semuanya. diperlihatkan kepada manusia. Maka persaksian yang paling kuat adalah persaksian Allah. Karena Allah Maha Mengetahui. Ya. Kalau yang lainnya lemah. Ya kan? Persaksian yang lainnya lemah. Ya. Ya. Apalagi Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah. Yang sebenarnya itu adalah makhluk. Ya. Kemudian, wa uhiya. Ya. Syahidum baini wa bainakum. Ya. Dialah menjadi saksi antara aku dan kamu. Maksudnya antara Rasulullah dan manusia. Nah, nanti Rasulullah akan juga akan menjadi saksi. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu akan dipanggil oleh Allah ya untuk menjadi saksi terhadap umatnya. Umatnya itu siapa? Manusia semuanya sekarang yang hidup sekarang. Dari zaman Rasulullah 14 abad lampau ya sampai sekarang sampai nanti akhir zaman itu adalah umat Muhammad. Maka semuanya ya akan dipanggil dan Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi saksi. Ya. Kamu ya. Bagaimana tujuan hidup kamu? Kamu menyembah Allah atau tidak? Kamu beriman atau tidak? Ya kan? Itu. Nah, kemudian, oh saya beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus beriman kepada ya, Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Maka Rasulullah kemudian Muhammad SAW kemudian gimana persaksian kamu Muhammad? Rasul, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kamu berdusta. Ya, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang aku ajarkan, yang aku dakwahkan adalah la ilaha illallah, ya kan? Muhammad Rasulullah. Ya. Ya. Bukan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, jadi tertolak. Ya. Persaksian tertolak. Nah, ya. Atau Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain. Ya kan? Ya, dewa Wisnu, Brahma, ya kan? Dewa Rama, dewa apapun ya. Yang dipuja, yang dimintai doa ya, itu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Nah, maka Allah itu akan memanggil Rasulullah ya, dalam persaksiannya. Kemudian wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bih wa man balagha. Dan Al-Qur'an ini ya, Al-Qur'an ini berarti semua wahyu yang dikandung di dalamnya ya diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi Al-Quran ini adalah peringatan. Ya. Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan ya, wahyu-wahyunya. Ya. Nah, ini termasuk kita. Ini adalah tugasnya menyampaikan ya, kepada manusia sekarang. Ya. Manusia sekarang dan sampai manusia akhir zaman. Karena kita adalah tugas kita adalah meneruskan tugas Rasulullah. A innakum latasyaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la asyhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah? Maka katakanlah ya, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa ya, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Jadi kul innama huwa ilahu wahid. Jadi katakanlah sesungguhnya dialah Allah ya, Tuhan yang satu ya, wahid. Ini adalah konsep dasar. Konsep dasar. Nah, ini asbabun nuzul ya. Ayat 19 ini sampai 21 adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan tiga orang ya, tiga orang yang berkata ketika menghadap Rasulullah, wahai Muhammad, tidakkah kau mengetahui bahwa ada Tuhan selain Allah ya? Maka Rasulullah bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Ya. Jadi pertanyaannya, hai Muhammad, tidakkah kau mengetahui bahwa ada Tuhan selain Allah? Maka Rasulullah bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Aku diutus dengan membawa penjelasan dan dengan beriman kepada Allah semata. Aku berdakwah kepada kalian. Ini riwayat dari Ibnu Sa' dan Ibnu Jarir. Ya. Nah, jadi tugas Rasulullah adalah menyampaikan tauhidullah, ya. Tauhidullah kepada seluruh manusia. Kemudian ayat berikutnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, ya. Tiga orang ini termasuk ahli kitab, ya. Ahli kitab. Yaitu pengikut Yahudi Nasrani, ya, Nasrani, ya. Tapi konsep ketuhanan mereka itu sudah diselewengkan dengan ajaran Trinitas, ya. Mereka mengenalnya, ya, orang-orang ahli kitab itu mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, ya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itulah tidak beriman kepada Allah. Jadi kenapa dikatakan mereka mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri? Karena apa? Karena berita, ya, ya, informasi tentang Muhammad SAW, ya, tentang akan kedatangannya kapan, ya, di mana, ya kan, itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil, ya. Kemudian ciri-cirinya, ya, ciri-ciri orangnya, ya kan. Kemudian yang paling pokok adalah ada tanda kenabian, ada tanda kenabian, ya, di punggungnya, di antara dua bahunya. Dan Rasulullah memiliki gitu, ya. Nah, jadi jelas, ya, jelas sekali, ya, mereka sebenarnya sudah tahu dan mereka mengharap-harapkan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kedatangan nabi dan rasul terakhir itu, ya kan. Tapi ketika Rasulullah, ya kan, ketika Rasulullah diutus Allah, ya, hadir di tengah-tengah mereka, ya, tapi mereka mengingkari. Kenapa? Karena asobiah, yaitu fanatisme kelompok, golongan, ya, suku, bangsa. Ya, mereka tidak mau menerima Muhammad, tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi rasul akhir zaman, ya kan? Walaupun sudah jelas, ya, tanda-tandanya. Kenapa? Karena, ya, mereka, ya, tidak mau melihat kenyataan bahwa Muhammad itu dari Arab, ya, dari Arab, bukan dari keturunan mereka. Dari bukan dari bangsa keturunan Bani Israel. Nah, ya, sementara para nabi dan rasul kebanyakan dari Bani Israel. Nah, gitu. Nah, inilah, ya, padahal Allah lah yang menurunkan, ya, Allah lah yang berhak mengutus dan menurunkan, mengutus para rasulnya, ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi itu yang terjadi, ya. Nah, maka alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, ya. Jadi orang-orang yang rugi terhadap dirinya sendiri, ya, itu adalah yang tidak beriman, ya. Tidak beriman kepada Allah, ya, tidak beriman kepada rasulnya, ya kan. Dan kemudian beriman kepada selain Allah, ya. Ya, selain Allah ini adalah dia menyembah selain Allah. Ya. Nah. Wa man aslama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba atau kazzaba bi ayati innahu la yuflihuz zalimun. Nah, ini, ya. Jadi siapakah yang lebih zalim, ya, daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Jadi kebohongan terhadap Allah itu apa? Jadi mengatakan Allah itu punya anak, ya kan? Allah itu miskin, ya kan? Allah itu membutuhkan manusia, ya kan? Allah itu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, ya. Dan sebagainya, sebagainya. Intinya adalah itu suatu kebohongan terhadap Allah, ya. Kemudian mereka, ya, menolak, ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kebohongan, ya. Apalagi mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Kemudian mendustakan ayat-ayatnya, ya, mendustakan ayat Allah, ya kan? Ayat Allah jelas, ya, la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang harus disembah, yang harus dipuja, ya, yang harus ditaati, ya, yang harus diikuti, ya, gitu. Nah, tapi mereka mengikuti yang lainnya, ya. Ayat Allah didustakan, ya. Mereka bahkan merubah, ya, isi daripada kitab suci mereka, ya, mengikuti, ya, hawa nafsu mereka. Nah, maka Innahu la yuflihu zolimuna. Ayat ini diawali dengan waman aslamu mimmanif, ya. Kemudian diakhiri dengan innahu la yuflihu zolimun. Jadi tidak beruntunglah orang-orang yang zolim, ya. Ya, orang zolim itu sangat tidak beruntung. Zolim yang utama adalah zolim kepada Allah, ya. Zolim kepada ayat-ayat Allah. Ya. Itu adalah yang utama, ya. Yang utama, ya. Nah, jadi gimana manusia bisa zalim pada Allah? Ya, karena mereka sibuk dengan duniawi. Hidupnya hanya untuk mengejar duniawi. Sehingga mereka tidak mengenal Allah. Sehingga mereka zalim, tidak bersyukur kepada Allah. Padahal seluruh, ya, dimensi hidup dia itu Allah yang menyediakan. Allah yang memberikan rezeki kepadanya tiap menit, tiap detik. Ya kan, dia bisa bernafas, dia bisa menikmati matahari, dia bisa hidup nyaman, ya kan? Dia bisa tinggal di atas muka bumi, ya kan? Dia bisa hidup di bawah langit, ya kan? Semuanya itu adalah Allah yang memberikan, Allah yang menyediakan, dan kemudian dia melupakan Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itulah kezaliman yang terbesar. Dan bahkan dia menyembah kepada selain Allah. Itu juga artinya dia betul-betul zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, ya. Ya, tiap menit kepadanya, ya. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, maka Allah mengingatkan, "Wa yauma nahsyuruhum jami'a, summa naqulu lil ladzina asyraku, aina syuraka'ukum alladzina kuntum tas'umun." Ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, ya. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka itu yang kamu jadikan sekutu bagi kami, ya, bagi Allah? Ya. Ini adalah nanti di akhirat. Ya. Ya. Di akhirat, ya, Allah akan mengumpulkan seluruhnya manusia di muka bumi ini, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, sampai manusia terakhir. Ya. Kemudian Allah, ya, akan menanyakan sesuatu yang paling pokok dalam hidup ini, yaitu tentang sembahan-sembahan selain Allah. Ya, ini ada yang paling pokok. Kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka enggak mengenal Allah. Ya. Karena mereka tidak memahami tentang ma'rifatullah. Ya. Mereka mengenal Allah hanya, ya, berdasarkan sumber yang, atau mereka mengenal Allah dari sumber yang tidak otentik, ya, dari apa, perkataan para pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ya kan, doktrinasi yang turun temurun, ya kan, dan mereka tidak mau berpikir, ya, tidak mau kritis di dalam menganalisa gitu. Nah, ya, maka saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, ya, marilah kita berpikir kritis, ya. Kalau Anda masih berkeyakinan, ya, bahwa ada Tuhan selain Allah, ya kan, yang wajib disembah, yang wajib dipuja, ya kan, yang wajib dijadikan loyalitas hidup dalam hidup ini, maka Anda harus berpikir kritis. Ya kan? Jangan mudah percaya kepada doktrinasi oleh pemuka-pemuka agama. Ya. Kita cari referensinya yang utama. Ya kan? Nah, referensi yang otentik itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim, ya. Nah, dan kita semuanya bisa mengakses dengan era digital sekarang, internet, ya kan, semuanya bisa mengakses. Terjemahan Al-Quran itu sudah tersedia, ya, di banyak bahasa di dunia ini. Ya kan? Kita bisa mempelajarinya, kita bisa mempelajarinya dengan hati yang jernih, ya, dengan hati yang kritis, ya. Al-haq min rabbik, ya. Kebenaran itu adalah dari Allah, ya. Yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari kebenaran, ya kan? Insyaallah. Kemudian summalam, ya. Ayat berikutnya ayat 23, summalam takun fitnatuhum illa anqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan demi Allah, ya. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin, ya. Ya, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan engkau. Nah, ini adalah jawaban mereka nanti di akhirat. Ya, gitu, ya. Mereka sudah tidak ada jalan lain, ya kan? Dan mereka mengakui bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah nanti di akhirat. Ya. Ya. Unzur, ya. Ayat berikutnya, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, ya. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Ya. Jadi, orang-orang yang musyrik, yang menyembah selain Allah di dunia ini, nanti di akhirat mereka akan mengingkari sendiri sesembahannya. Ya. Ya. Jadi, artinya apa? Tidak konsisten antara di dunia ini dengan di akhirat nanti. Ya. Itulah, makanya mereka bohong. Ya. Mereka bohong terhadap diri mereka sendiri. Saudaraku yang budiman Tuhan yang cerdas, penting sekali ya kita memahami tentang hidup yang sesungguhnya, ya. Hidup yang sesungguhnya. Ya. Maka kita coba lihat ya, kita lihat agak melompat di dalam ayat 27. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Walau taro'id wukifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya. Maka seandainya engkau Muhammad ya, melihat ketika mereka, ya, mereka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang menyembah selain Allah di dunia ini, ya, dia, mereka adalah orang yang memuja, ya. Selain Allah yang menjadikan tujuan hidup mereka bukan Allah. Ya, gitu. Ketika mereka ya dihadapkan ke neraka, ya, mereka berkata, wahai seandainya kami dikembalikan ke dunia, ya, yaitu ya laitana, faqalu ya laitana, aduh alangkah celakanya aku, kami, ya, nuraddu wala nukadziba bi ayatina rabbina, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Dan wanakuna minal mu'minin. Ya. Dan aku menjadi orang yang beriman. Beriman yang benar menurut Islam. Ya. Menurut Islam yaitu iman kepada Allah, ya. Rasul-rasulnya, ya. Malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kemudian hari akhir dan qada dan qadar. Ya. Baik yang baik maupun yang buruk. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qada dan qadar. Kita tawakal ala Allah, kita berserah diri kepada Allah, ya. Bilang kita berharap yang terbaik, yang kita selamat di dunia ini dan di akhirat, ya. Dan Allah tidak zalim sedikit kepada makhluknya. Nah. Jadi orang-orang kafir musyrik itu berusaha supaya ya nanti di akhirat itu bisa kembali ke dunia. Dan mereka akan menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh beriman, ya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kafir musyrik itu tidak ada harapan, ya. Hopeless, ya. Tidak ada harapan untuk masuk surga dan dia akan dibenamkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia kafir kepada Allah, kalau dia mati dalam kondisi kafir kepada Allah, kalau dia mati dalam kondisi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Nah, mumpung kesempatan di dunia ini masih ada, ya. Waktu yang diberikan Allah kepada kita, ya, apa? Jadi Allah yang Maha menguasai jagat raya ini, ya, memberikan waktu kepada kita manusia, ya. Itu kalau kepada orang yang belum muslim supaya mereka segera muslim, supaya mereka menjadi beriman, ya kan? Ya. Jangan oh, saya sudah beriman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Bapa, kepada Tuhan Anak, kepada iman kepada dewa ini dewa itu, ya. Itu bukan iman. Iman yang benar adalah iman tauhidullah, ya. Iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Beriman ya, hanya kepada Allah, maksudnya beriman la ilaha illallah, gitu. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Bukan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Bahkan kita pun tidak boleh menjadikan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang pahlawan kita sebagai Tuhan. Tidak boleh. Ya, siapapun dia, ya. Kita tidak boleh menjadikan malaikat, jin, ya kan? kekuatan alam ini sebagai Tuhan. Tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh. Ya, gitu. Ya. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu adalah iman yang benar. Ya, iman yang benar itu, ya. Jadi mereka kalau di sekiranya mereka bisa kembali ke dunia dan mereka akan beriman. Kenapa? Karena mereka nanti di akhirat itu melihat, ya, bahwa orang-orang yang beriman walaupun dia di dunia itu banyak melakukan kekeliruan, dosa, maksiat, tapi Allah, ya, beri kesempatan dia untuk masuk surga. Ya, walaupun, ya, diazab dulu di neraka. Ya. Tapi kita jangan kalau bagi saudaraku yang muslim, ya, jangan sekali-kali jangan, ya, meremehkan azab neraka. Ya. Kenapa? Karena azab neraka, ya, yang paling ringan itu adalah telapak kaki kita itu disentuh oleh api neraka dan otak kita itu akan mendidih, mengakibatkan otak kita mendidih. Ya, na'udzubillah min. Itu adalah siksa yang paling ringan. Ya kan gitu. Seseorang yang hidup di dunia, ya, ya, dari sejak kecil sampai dia mati, dewasa, mati, itu hidup dalam kondisi kenikmatan, kemewahan, ya kan, ya, hidup bersenang-senang terus, kemudian dicelupkan ke dalam neraka, hanya satu detik, ya kan, satu detik, satu dua detik, ya kan, hanya satu detik, itu dia lupa terhadap semua kenikmatan yang dialaminya, yang diterimanya selama seumur hidup di dunia. Itu. Kenapa? Karena demikian pedihnya api neraka. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan yang cerdas, apalagi kalau selama-lamanya di api neraka, ya kan? Dan tidak ada, ya, tidak ada kesempatan untuk keluar dari api neraka. Kenapa? Karena musyrik, karena kafir. Nah, ini bahaya sekali, bahaya sekali. Bagi saudaraku yang masih belum muslim, tolong sadarlah, ya, sadarlah, sebenarnya sadar. Apa yang Anda cari di dunia ini, ya? Ya. Anda mencari kekayaan, ya, popularitas, pengaruh bisnis, keuntungan materi, ya kan? Fasilitas kenikmatan, kenyamanan, ya kan? Hiburan, ya kan? Hidup bersenang-senang. Apa itu? Itu semuanya akan Anda tinggalkan. Dan Anda akan merasakan, ya, kalau Anda masih kafir, masih belum muslim, Anda akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya. Ini adalah peringatan keras, ya kan? Gitu. Nah, di neraka itu Anda berkeluh kesah, Anda berteriak-teriak, Anda, ya kan? Oh, menangis, ya kan? Sehingga semua air matanya keluar menjadi darah, ya kan? Nah, itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, ya kan? Anda diliputin oleh api neraka yang 70 kali lipat panasnya daripada di dunia ini, ya kan? Anda, ya kan, selama-lamanya di neraka itu dan tidak ada harapan sama sekali untuk keluar dari api neraka. Ya itu, ya kan? Triliunan tahun, lebih dan lebih, ya kan? Miliaran, triliunan, triliunan, triliunan tahun, ya kan? Ya, bayangkan deh gitu. Anda hidup di dunia bersenang-senang cuma berapa lama? Coba, ya. Perlihatkanlah, perhatikanlah saudara Anda yang sudah mati dan dia masih belum muslim, ya, masih beragama selain Islam, ya, mereka itu celaka, mereka celaka. Apakah Anda ingin mengikuti mereka? Jangan, ya, ya, sadarlah. Maka Anda, tugas Anda sekarang yang pokok itu adalah kembali kepada Allah, mempelajari Islam, dan yang utama adalah mempelajari tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari mana? Dari Al-Qur'an, ya kan? Anda kalau dilarang oleh keluarga, pelajari sembunyi-sembunyi, ya kan? Download, ya kan? Pelajari sembunyi-sembunyi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya kan? Ya. Banyak sudah jelas lengkap, ya kan? Kemudian Anda pelajari, Anda analisa, ya kan? Kemudian pelajari hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih, ya kan? Tentang Allah, tentang Rasulullah, ya kan? Tentang kehidupan akhirat, ya kan? Itu semuanya adalah kebenaran, ya, kebenaran. Maka jangan disibukkan waktu Anda untuk duniawi semata. Ya. Duniawi akan kita tinggalkan. Kesenangan duniawi akan kita tinggalkan. Ya kan? Siapapun dia. Ya. Istri, anak, keluarga, family, ya kan? Bisnis, kekayaan, popularitas, ya, gelar, kehormatan, ya kan? Kesuksesan, prestasi, semuanya itu akan kita tinggalkan, ya kan? Dan kita akan menjadi ya mayat. Kita roh kita akan dicabut oleh Allah dan kita harus mempertanggungjawabkan semua ya, keyakinan kita, perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Nah. Ayat berikutnya adalah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'usin. Nah, ini yang pokok ya. Kenapa mereka ya sampai ya merugi di akhirat itu ya, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Kenapa? Karena konsep hidup mereka, keyakinan mereka, yaitu mereka ya sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Oh, maaf, maaf. Ini ayat 28 ya. Saya bacakan ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'atu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Ya. Saya ulang lagi. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'atu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, ya, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Dan mereka itu sungguh pendusta. Jadi, nanti di akhirat itu tidak ada kesempatan untuk kembali lagi ke dunia. Kenapa? Karena dunia sudah hancur. Ya. Sudah hancur, sudah terjadi kiamat. Jagat raya ini sudah hancur. Ya kan? Fasilitas hidup yang dia cari, yang dia nikmati itu sudah hancur. Jadi, seperti waktu yang berjalan. Ya, seperti waktu yang berjalan, dari detik ke detik, ya, satu detik yang sudah berlalu, satu menit yang sudah berlalu, tidak akan kembali selama-lamanya. Ya, gitu. Maka, orang yang nanti di akhirat, yang sudah setelah jagat raya ini hancur, kemudian Allah, ya, apa? Allah kumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar dan kemudian hari akhir itu dimulai, ya kan? Satu hari sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini, ya. Maka, ya, tidak lagi ada kesempatan untuk balik lagi ke dunia. Nah, sementara kesempatan untuk memperbaiki diri, ya, berkeyakinan yang benar, ya, beriman yang benar, ya, memperbaiki jalan hidup, ya kan? Keyakinan, ya kan, penyembahan itu hanya di dunia ini. Kalau sudah mati sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, makanya iblis syaitan itu, ya, kesempatannya dia menyesatkan manusia, menggoda manusia, ya, itu adalah di dunia ini, ya. Ketika kita hidup di dunia, makanya inilah medan pertarungan. Ya. Medan pertarungan apakah Anda mau kepada Allah atau kepada selain Allah? Ya. Anda mau menjadi hizbullah atau menjadi hizbus syaitan? Ya, kelompoknya Allah atau kelompok syaitan. Kalau Anda mau menjadi hizbullah, maka Anda harus kembali kepada Allah, Anda harus mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian tauhidullah, hanya mengesakan Allah, beriman, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Nah, kemudian kalau Anda tidak itu seperti itu, maka Anda hizbus syaitan. Anda menjadi kelompoknya syaitan, yaitu yang hidup hanya untuk mengikuti kepentingan duniawi ini, untuk hidup Anda hanya untuk diri Anda, ya, kepentingan hawa nafsu Anda, ya, diri Anda, keinginan-keinginan Anda, ya kan, dan bagaimana supaya untuk keluarga Anda. Nah, itu adalah penyesatan yang dilakukan oleh syaitan, iblis, lanatullah. Nah, dan kemudian ayat 29, ya, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimabusin. Nah, ini adalah konsep yang sekarang ini, ya, banyak di, ya, yakini oleh manusia, ya, dan itu sesat. Yaitu apa? Dan mereka itu mengatakan Hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan nanti, ya kan? Kita cuma hidup sekali aja di dunia ini dan nanti kalau sudah mati ya sudah selesai. Kita akan seperti orang tidur selama-lamanya. Tidak ada lagi perhitungan, tidak lagi ya. Kita tidak akan dibangkitkan, kita tidak ada pengadilan lagi. Dan kalau misalkan ada pengadilan itu maka konsep keyakinannya adalah karena kita akan diselamatkan oleh Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Oh, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Oh, Sang Penebus Dosa, Yesus Kristus. Oh, dewa-dewa ini, karena dia dewa inilah dia menguasai nanti di akhirat itu. Maka kita menyembah kepada dewa-dewa itu, ya kan? Nah, itu adalah keyakinan yang ya, salah besar. Keyakinan salah besar. Dia hidupnya hanya untuk di dunia ini. Apalagi kalau dia nggak mengenal Allah, ya kan, nggak mau mengenal Allah, ya kan, dan dia tidak otomatis tidak mengenal akhirat. Karena orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, ya, dia tidak mengenal kehidupan akhirat dengan benar. Karena kehidupan akhirat yang benar itu ya, informasinya hanya dari Allah, ya, lewat wahyu-wahyunya dan lewat utusan-utusannya, ya, para nabi dan rasulnya. Ya, jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah dengan benar, ya, maka kita akan mendapatkan informasi tentang akhirat, tentang kehidupan setelah mati itu dari informasi selain Allah. Ya, otomatis informasi itu menyesatkan. Ya, walaupun dikemas dengan doktrin agama, ya, dogma-dogma agama, keyakinan yang turun-temurun sudah menjadi warisan budaya, gitu kan? Ya, tidak ada artinya. Ya, selama itu keyakinan itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sampai sekarang, ya, banyak manusia ya di zaman sekarang ini yang hidupnya hanya untuk dunia, ya, sibuk dengan duniawi, ya, di kantor, di perusahaan duniawi, yang dibicarakan bagaimana bisnis, ya kan, urusan kekuasaan, urusan pemerintahan, ya kan, urusan administrasi, urusan mengatur dunia ini, mengatur materialistik ini, sarana-sarana prasarana, dunia, ya kan, ya. Komoditas, ya kan, kemudian infrastruktur, dunia, ya kan, teknologi, dunia, ya kan, gitu. Dia menghabiskan waktunya untuk itu. Kenapa mereka seperti itu? Ya, di jenjang pendidikan, ya kan, dari yang kecil sampai yang perguruan tinggi, semuanya dunia. Kenapa? Karena ini akarnya adalah dari konsep ilmu sekuler, ya, ilmu sekuler yang dipelajarin di sekolah, di kampus, ya, universitas itu adalah ilmu sekuler, tidak mengenal Allah, ya, godless, ya kan, maka kehidupan mereka pun godless, ya, kebanyakan godless, tidak mengenal Allah, tidak takut kepada Allah, mereka pintar hebat, ya kan, sarjana, master, doktor, ya, tapi mereka tidak mengenal Allah, ya, hidupnya, aktivitas hidupnya kebanyakan dikuasai, didominasi oleh materialistik. Gitu. Mencari kesenangan dunia, mencari ya popularitas, kekuasaan dunia. Gitu. Kenapa? Karena ini kesalahan besar ya, ya ada sampai sekarang, yaitu ya sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan sekuler, godless, ya tidak mengenal Allah. Gitu. Sehingga orang belajar keras ya ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu sosial, politik dan sebagainya itu ya, bukan mendekatkan diri kepada Allah tapi malah jauh dari Allah, menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena godless. Ya, tidak ada Allah di sana. Sehingga hatinya menjadi keras. Ya, hatinya menjadi keras kenapa? Karena didominasi oleh duniawi-duniawi. Ya, kekuasaan. Mereka hanya mengenal Allah hanya sebatas dengan waktu yang sempit, waktu yang sedikit. Ya gitu. Ya, yaitu ketika sholat. Dan ketika sholat pun mereka nggak khusyuk. Yang dipikirkan hanya dunia. Ketika sholat pun yang dipikirkan bagaimana pekerjaan, bagaimana pelajaran, bagaimana mata kuliah, ya kan, bagaimana bisnis, bagaimana urusan-urusan duniawi. Nah ini ya, hati pikirannya duniawi. Nah, kenapa? Karena konsep hidupnya adalah hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Atau kalau dibangkitkan, dia akan diampuni. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia berbuat baik. Nah ini. Sementara dalam Islam, ya, dalam Islam seseorang berbuat baik itu apabila dia ikhlas hanya kepada Allah, ya, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, itulah amal, amal soleh, amal kebaikan. Jadi saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ini adalah realita kita, ya. Terjadi banyak korupsi, terjadi banyak suap menyuap, terjadi banyak penipuan. Kenapa? Ya, terjadi banyak kemaksiatan, kejahatan. Kenapa? Ya karena hati pikiran manusia di situ adalah dunia, dunia, dunia. Bagaimana supaya hidup nyaman di dunia, supaya bersenang-senang, bisa mendapatkan banyak kenikmatan dunia, dunia, dunia. Gitu. Yang dibicarakan, yang dirapatkan, ya kan? Di mana-mana dunia, dunia, dunia. Gitu. Ya. Orang berkumpul majelis, berkumpul dunia, dunia. Bahkan, mohon maaf ya, banyak pengajian, majelis taklim yang dibicarakan juga dunia, dunia, dunia. Ya. Setelah majelis taklim bubar, pengajian bubar, ya, bukan bertambah takut kepada Allah, bukan bertakwa, bertambah takwa kepada Allah, bukan semakin baik, ya, memperbaiki diri, tapi ya, semakin jauh dari Allah, ya. Kenapa? Karena hanya pengajian, majelis taklim hanya ritualitas, seremonial, gitu. Bagi ustadznya itu sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas supaya semakin dihargai, ya kan, disanjung, kemudian mendapat amplop. Sementara bagi audiennya itu tempat untuk berkumpul untuk mendapatkan sarana hiburan. Karena apa? Ustadznya pinter melawak, ya kan? Ustadznya, ya kan, pinter bersendal goro, ya kan, itu. Sehingga enak kumpul bareng, kemudian senang, tertawa, senang, tertawa, senang, tertawa. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, inilah realita umat ini, ya. Di mana-mana dunia sudah mendominasi hati pikirannya. Baik itu di kala muslim, apalagi yang non-muslim, yang belum muslim. Belum muslim jelas duniawi, ya kan. Yang dipikirkan cuma bisnis, bisnis, bisnis. Bagaimana supaya untung lebih banyak, supaya anak istri lebih nyaman, hidup lebih bahagia, sejahtera, supaya anak keturunan, cucu, cicit, itu lebih bahagia, sejahtera, berkuasa, hebat, sukses, sukses, duniawi. Nah, ini kenapa? Karena itu jauh dari Allah. Hati, pikirannya jauh dari Allah, tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah, manusia, hati manusia yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dia mengenal Allah dengan sungguh, dia akan semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dia semakin cinta kepada Allah, dia semakin mengharap pertemuan dengan Allah, ya, supaya Allah semakin hidupnya adalah untuk mencari ridho Allah semata, bukan untuk mencari ridho selain Allah. Ya. Bukan untuk mencari ridho dari bosnya, dari presidennya, dari menterinya, dari atasannya, bukan mencari ridho dari sanak familinya, orang tuanya, istri anaknya, kaum kerabatnya, tetangganya. Ya. Tetapi dia mencari ridho hanya kepada Allah, karena yang berkuasa itu Allah, ya kan? Makhluk tidak berkuasa. Yang memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, ya kan? Ya. Bahkan Nabi Rasul pun enggak bisa memberikan manfaat madarat, ya kan? Ya. Itu hanya Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Ya. Ya, bukan manusia, bukan bos kita, bukan leluhur kita, bukan sanak famili kita, bukan atasan kita. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang teguh. Ya, keyakinan yang teguh, ya. Kalau kita mendapatkan manfaat dari orang lain itu, ya, itu sebagai saran, orang itu sebagai saran, ya. Tapi intinya adalah manfaat dan madarat dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya kan? Rezeki Allah yang mengatur. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya kan? Nah, ini saudaraku yang budiman Tuhan cerdas. Ya. Jadi hidup adalah untuk kehidupan akhirat, ya. Bukan untuk di dunia ini, ya. Dunia ini adalah sarana, perasaan. Kita memiliki rumah, kita memiliki fasilitas ini dan itu sebagai sarana saja, hanya di tangan, hanya digunakan, ya, bukan di hati, ya. Bukan tujuan hidup, bukan apa hal yang mendominasi hati kita, ya. Itu hanya sarana, ya kan, fasilitas, ya, sehingga ya kita tidak terikat, hati kita tidak terikat, ya, tidak terikat, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar orientasi hidupnya adalah untuk Allah, ya, untuk kehidupan akhirat. Saudaraku yang budiman Tuhan-Tuhan cerdas, di dalam ayat 31, ya, Allah berfirman, surat An'am, maaf saya lompat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu bagatah ya. Hatta idza ja'athumus sa'atu bagatah qalu ya hasratana 'ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Jadi, orang rugi. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Karena dia mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya, mereka, ya, tanda tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah adalah mereka orientasinya dunia. Ya. Atau mereka mengharap pertemuan dengan yang lainnya. Oh, dengan sang juru selamat. Ya, kan? Karena doktrinasi yang ada sampai sekarang pun, ya, masih banyak, ya, di dunia ini, ya, itu adalah pokoknya kalau Anda beragama ini, itu, ya, Anda akan selamat di akhirat. Jangan masuk Islam. Ya. Kenapa? Ya. Islam itu punya Tuhan. Umat kaum muslimin punya Tuhan, ya kan? Nah, dan mereka punya surga sendiri, ya. Kita, ya, agama kita juga punya Tuhan dan Tuhan kita juga punya surga sendiri. Jadi kalau kita hidup dengan agama kita, maka nanti akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Nah, ini Allahu Akbar. Ini adalah keyakinan yang salah besar. Ya. Allah satu, surga juga satu, ya. Surga juga satu, nggak ada namanya surga ini, surga itu, ya. Surga Tuhan ini, surga Tuhan itu, ya. Tidak ada. Surga adalah satu, neraka adalah satu, ya kan? Sistem, ya. Sistem, aturan hidup ini juga satu, ya. Kriteria masuk surga juga satu, ya. Satu sistem, satu paket. Kriteria masuk neraka juga satu sistem, satu paket. Selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang. Ya. Maka, la ilaha illallah, itu adalah miftahul jannah. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah kunci, ya, masuk surga. Kalau tidak, la ilaha illallah, ya, ada Tuhan selain Allah, maka jelas dia tidak akan mendapatkan surga. Karena tidak mendapatkan kunci untuk masuk surga. Itu jelas sekali. Ya kan? Sangat jelas sekali. Ya. Nah, kemudian konsep hidup, keyakinan selain Islam, mohon maaf ya, itu adalah cenderung menggampangkan, mengenakkan. Enggak apa-apa, yang penting kamu berkeyakinan, ya kan, beriman kepada Tuhan Yesus. Enggak apa-apa kamu beriman, yang penting kepada Tuhan, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, ya kan. Soal perilaku kamu sehari-hari, ya, mau tetap makan daging babi, tetap bunga riba, ya kan? Kemudian kamu tetap melakukan perselingkuhan, perzinaan, kemudian kamu minum alkohol, kemudian kamu melakukan kejahatan-kejahatan, oh, enggak apa-apa. Yang penting kamu bertuhankan Tuhan Yesus, kamu memiliki Tuhan Dewa Wisnu, ya, dewa ini, dewa itu, gitu kan. Ya. Yang penting kalau kamu sayang kepada Yesus, maka kamu akan mendapatkan kasih sayangnya dan kamu kemudian akan diselamatkan nanti karena dia sang juru selamat. Karena dosa-dosa kamu akan dipikul oleh Tuhan Yesus dan itu sudah ditebus dulu ketika dia disalib dan sebagainya. Ini adalah konsep hidup yang menggampangkan. Beda sekali dengan Islam. Islam adalah tidak boleh zalim kepada siapapun. Ya, nanti di akhirat kezaliman itu Allah akan Allah akan persilahkan orang yang dizalimi untuk menuntutnya, siapapun dia. Siapapun dia. Gitu, ya. Bahkan kalau misalkan seorang muslim zalim kepada orang kafir, ya, ahli zimi, ya, ahli zimi itu adalah dia kafir musyrik tapi dia mengakui hukum Allah, hukum Islam, ya. Kemudian dia tunduk kepada hukum Allah, ya, tapi agamanya tetap Nasrani, Yahudi atau agama lain, ya kan. Nah, kemudian dia membayar jizyah, itu adalah ahli zimi, ya. Rasulullah menegaskan bahwa orang muslim yang, ya, menzalimi azlimi itu sama dengan menzalimi Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. dan dilarang. Itulah Islam, ya, keadilan, ya, untuk seluruhnya. Allahu Akbar, ya. Kalau Anda kita zalim nanti, ya, kita zalim sama seekor kucing peliharaan kita, ya, dengan cara mengurungnya dan tidak dikasih makan. Itu nanti di, ya, di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya kan? Kemudian kucing itu diberi kesempatan, ya, untuk melakukan pembalasan kepada tuannya, ya, karena dah menzalimi dia di dunia, ya kan? Walaupun tuannya ini muslim, ya, muslimah, ya kan, mukmin, mukminah, ya, walaupun tuannya pemeluk Islam. Nah, itulah keadilan Allah, ya, itu, ya. Nah, ini adalah konsep hidup yang benar, ya, konsep hidup yang benar, ya, semuanya, ya. Ini adalah menggambarkan mana yang benar itu jelas sekali, ya, dan mana yang batil itu jelas dia meragukan, ya. Jadi saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, penyesalan, ya, karena apa? Karena mendustakan hari akhir. Karena dia mendustakan hari akhir, maka dia tidak, ya, pertemuan dengan Allah di hari akhir, maka dia tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, ya, dengan hari perhitungan, ya kan? Gitu. Ya, beda jauh. Orang Muslim, orang mukmin, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu ada yaumil hisab, yaumil mizan. Sehingga dia mempersiapkan diri, jangan sampai, ya kan, dia nanti di yaumil hisab, yaumil mizan, hari perhitungan, hari pembalasan, hari pengadilan, itu dia itu maksudnya dia kalau di dunia zalim, maka nanti di yaumil hisab, yaumil mizan, di hari akhir itu dia akan mendapatkan balasannya. Maka jangan sampai nanti di sana itu kena balasan oleh orang yang kita zalim, maka di dunia ini berusaha untuk tidak zalim, ya, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini adalah konsep dasar Islam, ya, yang, ya, kita harus orang Muslim mengikuti, ya. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Maka, ya, kalau kita ingin menegakkan keadilan, ya, kekuasaan itu ditegakkan oleh orang-orang Muslim yang teguh dengan Islam, gitu, ya, yang teguh dengan Islam, yang komit dengan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah Rasul. Maka dia adil, insya Allah adil. Nah, sejarah sudah membuktikan banyak keadilan. Keadilan itu hanya tegak di masa Islam. Di masa Islam, ya. Di masa para nabi dan rasul, ya kan? Ketika mereka hidup dan kemudian mereka memerintah umat, ya kan? Kemudian itu keadilan ditegakkan. Nah, ketika Rasulullah, ya, Muhammad SAW, ya kan, menegakkan keadilan, ya. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar, Umar, ya, Umar bin Khattab, itu keadilan ditegakkan, ya kan? Utsman, Ali, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu juga keadilan ditegakkan, ya. Benar-benar ditegakkan, ya. Nah, maka kehidupan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, ya, itu adalah kehidupan yang sederhana, ya. Hidupnya sangat sederhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, maka di dalam ayat berikutnya, ayat 32 surat Al-An'am, ya, surat ke-6, ya, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwu wa lad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun." Ya kan? Afala taqilun. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah la'ibu walahu, permainan senda goro, ya kan? Hanyalah sesuatu yang sangat sebentar. Namanya permainan itu pasti sebentar, ya. Permainan sepak bola, permainan olahraga pasti sebentar, ya kan? Senda goro, namanya senda goro, ya kan? Bersenang-senang, ya kan? Ya, kemudian bersenda goro, ya kan? Hiburan, ya kan, berlibur itu tetap sebentar, ya, itu melenakan, ya kan. Itulah dunia ini hanyalah tempat sebentar, ya kan. Kalau kita bandingkan kehidupan kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Kenapa? Karena cuma setahun, dua tahun, beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Dibandingkan dengan kehidupan di alam barzah, nanti alam kubur, ya kan, kita semuanya akan masuk alam kubur. Kemudian nanti kehidupan setelah hari kiamat, hari akhir, ya kan, hari pengadilan, itu kehidupannya selama-lamanya. Kehidupan dunia ini tidak ada arti apa-apa, ya kan. Maka jangan tertipu kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini dipakai oleh setan, ya, iblis, untuk menyesatkan manusia, supaya manusia orientasi hidupnya hanya di dunia ini, ya kan? Motivasi hidupnya hanya di dunia ini, bagaimana mengejar kesenangan di dunia, ya. Itu adalah tipu daya setan. Ya, dan sekarang sudah banyak manusia yang bergelimpangan, dan generasi sebelum kita, ya, itu juga sudah banyak yang bergelimpangan masuk dalam perangkap setan, dan mereka sudah mati di alam kubur, ya. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Ya. Jadi negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jauh lebih baik. Kenapa? Ya, karena orang-orang bertakwa itu akan diselamatkan Allah dari api neraka. Ya kan? Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Seluas langit dan bumi, satu kafling satu orang, ya. Satu orang kaflingnya seluas langit dan bumi, ya. Kemudian dia selama-lamanya di dalam itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kejayaan, kemenangan. Dan maka kemenangan yang hakiki, kejayaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah apabila seseorang nanti di akhirat itu bisa selamat dari neraka dan masuk surga. Itu adalah kesuksesan sejati, kejayaan sejati, kemenangan sejati, ya. Bukan di dunia ini, ya. Bukan di dunia ini. Kehebatan, sehebat apapun, kejayaan sehebat, sebesar apapun di dunia yang kita dapatkan, itu hanyalah sebentar, hanyalah sementara, ya kan. Dan kita tidak pasti suatu ketika dalam waktu dekat maupun dalam waktu lama akan kita tinggalkan. Berapa lama kita hidup di dunia, itulah, ya, akan kita tinggalkan. Kalau rata-rata umur manusia itu 60 tahun, 70 tahun, ya. Maka kalau kita hidup 40 tahun sudah, maka tinggal 60 tahun, 30 tahun lagi. Berapa lama lagi kita hidup di dunia, ya. Setelah itu kita akan menghadapi perjalanan yang panjang, ya kan? Penuh dengan banyak cobaan ujian, yaitu fitnah kubur, ya kan? Siksa kubur sudah menanti kita. Kemudian nanti setelah dibangkitkan semua manusia, jin, ya kan? Kemudian dikumpulkan, kita akan menghadapi Yaumul Hisab, ya kan, Yaumul Mizan, ya, hari penghitungan yang sangat, ya, sangat-sangat, suasananya sangat luar biasa, tidak mengenakan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan di hari itu. Apalagi kalau masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, ya kan, neraka, ya kan, kedalamannya satu batu dijatuhkan 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ya kan, gitu. Ya kan. Naudzubillah min dzalik, ya. Api melingkupi dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ya kan. Semuanya diselimuti dengan api, pakaiannya dari api, minumannya dari logam, ya. Logam mendidih, ya. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan kemudian hancur lebur seluruh isi perutnya. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Itu adalah minuman dari penghuni neraka, ya kan? Ya. Allahu Akbar. Jadi kehidupan yang dia yang sangat-sangat tidak menghinakan, ya kan? Ya. Orang menderita di dunia, tapi dia masih bisa menghirup udara. Ya. Orang dipenjara, disiksa, ya kan? Berapa lama disiksa? Sebentar, ya kan? Kalau mati kembali kepada Allah, ya kan? Gitu. Kalau dia di penjara, berapa lama di penjara? Di penjara dia bisa berkhulwat, ya, bisa menjadi zikrullah kepada Allah, karena Allah, ya, Maha mengetahui ada Allah bersama dengan hambanya dimanapun dia berada. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Maka waladarul akhiratu khairul ladzina yattaqun, afala taqilun, ya. Maka apakah kalian tidak berpikir, ya? Saudaraku yang budiman Tuhan saudara, apakah kalian tidak berpikir, merenung, afala taqilun, ya kan, gitu. Tolong, ya, tolonglah berpikir. Anda semuanya punya akal, punya pikiran, punya hati, ya. Tolong gunakan akal pikiran hati Anda, ya, untuk berpikir tentang ini, tentang apa yang saya sampaikan ini dalam ceramah ini, ya. Ini adalah menggedor hati Anda, ya. Mengajak Anda untuk berpikir kritis, ya. Ini adalah hidup kita di dunia ini, ya. Bahwa kita ini bukan hanya untuk hidup ini bukan hanya di dunia ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan selama-lamanya, kehidupan setelah mati kita. Kenapa? Karena roh manusia, nyawa manusia, ya, itu hidupnya abadi. Ya. Cuma alamnya berbeda-beda. Alam di dunia ini, alam di alam kubur, ya kan? Kemudian nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab, yaumil jar, sirat sampai ke surga atau neraka. Tapi rohnya dia itu abadi. Ya. Ini Allah Akbar, Allah Akbar. Maka yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang sekali, ya, selama-lamanya. Bukan perjalanan yang cuma sebentar di dunia ini, yang ibaratnya di dunia ini hanya kita berteduh. Kita melakukan perjalanan panjang, kemudian kita berteduh sebentar di dalam, di bawah pohon, ya kan? Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan. Maka waktu untuk berteduh di bawah pohon itulah waktu hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk mencari bekal kita, ya, untuk perjalanan kehidupan yang panjang itu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memiliki tenaga, ya kan? Ya. Energi lagi untuk perjalanan yang panjang lagi. Jangan sampai kita tertipu di kehidupan di dunia yang hanya berteduh tadi, ya. Kemudian kita lupa tentang perjalanan panjang kita. Maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Ya. Maka kita akan, kalau kita hanya untuk waktu untuk kita habiskan hanya sarana-prasarana kita, bekal kita hanya dipakai untuk habiskan waktu berteduh itu, maka setelah itu kita akan menanggung kelaparan. Ya, ibarat orang perjalanan panjang, dia akan menanggung kelaparan, kehausan. Ya, sementara perjalanan masih panjang. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, tolong camkanlah. Insya Allah, demikian. Jadi, ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita juga harus mengenal, ya, ya, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Ya. Termasuk perbuatan Allah untuk orang-orang beriman, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang musyrik. Ya. Dan itu satu kesatuan. Ya. Makanya ketika mengenal Allah, berarti mengenal tentang kehidupan akhirat. Maka kita harus mengenal Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, ya, sebagai Nabi terakhir. Ya. Kemudian kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Itu karena satu paket, satu alur, ya, satu alur, satu gerbong. Mengenal Allah, kemudian kita mengisahkan Allah semata, ya, hanya menyembah kepada Allah, kemudian kita takut tunduk patuh kepada Allah, kemudian termasuk tunduk takut kepada Allah adalah mengikuti perintah-perintah Allah, dan perintah Allah adalah kita suruh mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti taat kepada Rasulullah. Maka jalan hidup Rasulullah kita jadikan sebagai jalan hidup kita. Perjuangan Rasulullah kita jadikan perjuangan hidup kita. Sehingga motivasi hidup Rasulullah, ya, Muhammad SAW juga menjadi motivasi hidup kita. Yang diperintahkan Rasulullah kita ikuti, yang dilarang kita jauhi. Itu Allah Akbar, Allah Akbar. Inilah konsep keimanan yang benar. Ya kan? Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, insya Allah demikian. Mohon maaf dalam penyampaian saya mungkin, ya, mungkin kurang teratur dengan baik, ya, mohon maaf sekali lagi, ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah, ya. Maka kita harus mengenal Allah dengan baik. Ma'rifatullah kita tekankan. Hidup kita ini sebenarnya tujuannya adalah semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Semakin hari semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Itu adalah tujuan hidup kita. Ya, salah satunya, ya. Sehingga keimanan kita kuat, sehingga kita semakin tunduk takut, tunduk dan patuh kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Ya. Kebenaran hanya dari Allah, dan kita jangan ragu-ragu. Jangan cari kebenaran dari yang lain selain Allah, ya. Ya. Jangan cari kebenaran dari doktrin-doktrin agama, ya, selain Islam, ya, gitu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Demikian kita akhiri dengan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.